الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آخر بيت yang kita baca pada pertemuan sebelumnya adalah ucapan الشيخ حافظ ابن أحمد الحجمي رحمه الله: ثم الذراء فيه كفر فاحذرنه ولا يستحيينك أقوام بزيدهم. Kemudian mempertebatkan Al-Quran adalah kekufuran, berhati-hatilah kamu terhadapnya. Ini telah kita jelaskan bahwa mira, berjidal, berkhusuban, mempertentangkan, mendiskusikan dengan mana mengadu hujjah dan argumen di dalam Al-Quran itu adalah kekufuran. Ya, sebab perdebatan tentang Al-Quran ini akan mengantar kepada keraguan, akan mengantar kepada mendustakan Al-Quran dan keyakinan yang batil. Dan telah syah dari Nabi SAW dalam sejumlah riwayat, dia terangkan bahwa al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira' tentang Al-Quran adalah kekafiran. Kemudian kata beliau, wala yastahwiyannaka aqwamun bizaykihim. Dan jangan sampai membuat engkau terikut dengan mereka. Ya, ini peringatan dari beliau bahwa orang yang kadang ketika berbicara mereka melakukan perdebatan terhadap Al-Quran dan yang semisal dengannya, kadang mereka menyampaikannya dengan bahasa yang baik, dengan retorika yang menarik, hal yang mereka hiasi sedemikian rupa supaya orang-orang tertarik. Namun Syekh mengingatkan, jangan sampai mereka-mereka itu membuat engkau tersesat, menyimpang. Karena Al-Quranul Karim, kewajiban kita adalah mengimani, mengikuti, mempelajari kandungan dan manfaat yang ada di dalamnya, bukan memperdebatkan. Dan bukan mengadu hujjah dan argumen di dalamnya. Sebab dia adalah kejelasan, keterangan. Kewajiban kita adalah memahaminya, mempelajarinya. Iya. Kemudian beliau masih menjelaskan tentang Al-Quran. Kata beliau, wa'an manahihi kun ya fahimun zajiran wal amru minhu bila tartadi al-tazimi. Wa'an manahihi, dan dari larangan-larangannya, kun ya fahim, ya fahim munajah murakha masalnya, ya fahim. Dan dari larangan-larangannya, wahai kawanku, hendaknya engkau munzajiran, berhenti darinya, terhartik meninggalkannya. Jadi kalau ada larangan dalam Al-Quran, maka kita wajib menahan diri, wajib menghindarinya, menghindari segala yang dilarang di dalam Al-Quran. Demikian pula kata beliau, wal amru minhu bila tardadi faltazimi. Tardadi, darinya tidak ini. apa tanwin, harusnya bila tardadin, tapi karena di daerah wazan al-arud maka dibaca tardadi, tidak ditanwin. Ya, bukan dikatakan tidak munsharif ya, sebab dia munsharif di kasrah, tapi tidak ditanwin. Kalau dikatakan tidak munsharif berarti bila tardada bacanya. Wal amru minhu bila tardadi al-tazimi. Nah, demikian pula sebaliknya, perintah yang ada di dalam Al-Quran hendaknya engkau berpegang dengannya tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan. Yang disikap seorang menuntut ilmu terhadap Al-Quran Al-Karim, larangan yang ada di dalamnya dia berhenti darinya, berwaspada terhadapnya, dan ia menghindar dari segala perkara yang mendekati larangan. Jangankan larangannya, hal yang mendekati bisa mengantar kepada larangan, mereka hindari. Ya. Nah, itu bahasa dalam Al-Quran misalnya, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya, jangankan zina, yang mendekati saya dilarang. Ya. Ini sifat seorang penuntut ilmu. Dan pada perintah yang diperintah dalam Al-Quran, kita hendaknya berpegang dengannya bila tersesat. Berpegang dengannya tanpa ada keraguan. Tidak boleh ragu. Ya. Tidak boleh bimbang. Seorang berpegang dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Maka ini sisi keberadaan seorang muslim, seorang penuntut ilmu terhadap Al-Quran. Ada larangan dia tinggalkan. Ada perintah, maka hendaknya dia lakukan. Iya. Dan dari fikih para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, Ibnu Mas'ud berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau mendengar Allah firman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," di ayat itu disebut wahai orang-orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud, fa'arriha sam'aka, maka pasang baik-baik telingamu, pasang baik-baik telingamu, dengarkan, pahami, fa'innahu khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Pasti setelah itu hanya ada dua kemungkinan, apakah itu kebaikan yang engkau diperintah dengannya atau larangan yang engkau dilarang darinya. Ya. Jadi begitu seorang membaca Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu di dalam ayat, nah, segera perhatikan. Ya, pasti di situ ada kebaikan yang kita diperintah, menjemputnya, mengambilnya, atau di situ ada larangan yang kita diperintah untuk menjauhinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tashabaha qawd lil ilahi wala takhutfa qawduka fihi mujibun naqami. Mujibun naqami. Kata beliau, wala tashabaha qawd lil ilahi wala takhut. Wala tashabaha qawd lil ilahi wala takhutfa qawduka fihi mujibun naqami. Ya. Sebenarnya beliau terangkan tentang bagaimana sikap seorang menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan kemarin saya sudah jelaskan perbedaan antara ayat-ayat muhkama dan ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Saya terangkan bahwa seluruh Al-Quran adalah apa? Muhkam. Dan seluruh Al-Quran adalah mutasyabih. Dan dari Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Ini sudah kita jelaskan maksudnya. Adapun firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ia adalah sebuah kitab yang dimuhkamkan ayat-ayatnya. Sebab seluruh Al-Quran ayatnya muhkam, tidak berubah. Ya. Ayatnya jelas, kandungannya terang. يعني بمعنى سلوره القرآن محكم، يعني سلوره القرآن متشابه. سبب من القرآن الله فرمن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله من رنكن سبيك بيكم بجرائن سبوة كتاب يا متشابه متشابه أحسن يريد. سبب القرآن الأرانة لبرنت سنة الأرانة di tempat lain juga ada larangan. Situ ada perintah, di tempat lain juga ada perintah. Ya. Sebutkan ayat-ayat tentang tergib, hal yang membuat seorang termotivasi untuk melakukan amalan. Maka ada pula ayat yang menyebutkan tergib, hal yang membuat seorang itu merasa takut melakukan dosa. Ada tergib dan ada tergib. Ya. Ini mutasyabih. Dan di antara Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat apa? Mutasyabih. Ada ayat yang muhkamat, seluruhnya mengetahui, yang semua orang paham kandungan dan maknanya. Dan ada ayat-ayat yang apa? Mutasyabih. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Ayat-ayat yang mungkin sebagian maknanya kurang dipahami, jelas ya, oleh sebagian orang. Tapi bukan artinya seluruh umat tidak memahaminya, tidak. Sebab ya, muhkam Al-Quran itu seluruhnya. Pasti dari ulama dan dari umat ada yang memahaminya. Mungkin sebagian orang tidak memahaminya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warratikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Ya. Ini dibangun di atas salah satu waqaf. Yang waqaf di atas ar-rasikhuna lil ilm. Ini pada makna bahwa ayat-ayat itu ya pasti dari umat ada yang mengetahuinya. Orang yang mapan sangat kuat di atas ilmu, maka pasti mereka teguh di atasnya. Ya. Jadi ini penjelasan oleh penulis manhaj, metodologi ilmiah bagaimana seorang itu menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Nah, jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, wama tashabaha fawwid lil ilahi. Apa yang mutasyabih, maka fawwid lil ilahi. Serahkan kepada Allah. Ya. Serahkan kepada Allah. Wala takhud. Dan jangan kamu larut di dalamnya. Tenggelam di dalam membicarakannya. Fakhawduka fihi mujibun niqami. Sebab kamu larut di dalam membicarakannya, ini dari hal yang mengharuskan siksaan terhadapmu. Iya. Jadi beliau terangkan di sini kewajiban menyikapi ayat-ayat mutasyabih. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Ya Allah yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab. Dan ini ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ini adalah pokok Al-Kitab. Dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi mutasyabih di sini adalah kandungan maknanya kadang mustadi kata sebagian orang. Sebagian orang samar memandangnya. Sisi pendalilannya kadang kurang tampak untuk sebagian orang. Jelas ya? Jadi dia bukan tasyabuh, bukan sama untuk semua orang, tidak, untuk sebagian. Kita syabuhnya di sini sifat nisbi, ya, hanya terkait pada sebagian orang tertentu, bukan mutlak, bukan mutasyabih mutlak. Jelas ya? Baik. Karena Al-Quran Al-Karim semuanya dikenal dan dipahami. Yang Mujahid bin Jabr, beliau berkata, saya membaca mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali. Dari surah Al-Fatihah sampai akhirnya. Sampai surah An-Nas. Dan saya berhenti setiap ayat saya tanya, apa maknanya? Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, datang dari beliau, beliau menjelaskan bahwa tafsir itu ada empat macam. Tafsir tafsir, ada tafsir yang tidak seorang pun diberi udur, ya, untuk tidak memahaminya. Jadi tafsir semua orang harus tahu, semua orang harus paham. Ya, ini tafsir tentang tauhid, tentang syirik. Ini dari hal-hal yang apa? Hal yang jelas. Kemudian kata beliau, wa tafsir ta'riful Arab min lughatihim. Yang kedua adalah tafsir orang Arab mengetahuinya dari bahasa mereka. Ya, dari bahasa Arab bisa diketahui. Jelas ya, apa tafsir ini? Karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Al-Firman bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran ini dengan lisan bahasa Arab yang sangat mubin, sangat jelas. Tafsir yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil 'ilm. Adalah tafsir yang diketahui oleh orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Diketahui oleh para ulama yang rasikh, yang kuat di dalam ilmu. Ulil qawl kata Ibnu Abbas, wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. Dan tafsir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, tentang ilmu gaib. Semua orang paham ilmu gaib itu adalah berkhusus adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Ya. Ilmu gaib ini dari kekhususan Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Demikian pula sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya secara bahasa dimaklumi. Tapi hakikat dari sifat itu, hakikat dari sifat, pembagaimanaan sifat itu, ini dari ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Kita mendapatkan berita di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifatnya. Ya. Allah artinya maha diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, pembesaran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha mengasihi, maha merahmati, terkandung di dalamnya sifat rahmat. Al-Alim, yang maha mengetahui, terkandung di dalamnya sifat ilmu, ilmu Allah yang maha luas. Al-Hayyu, yang maha hidup, ya, yang maha hidup, kehidupan yang abadi. Tidak dibicarakan padanya akhirnya dan tidak dibicarakan padanya awalnya. Ini menunjukkan kesempurnaan. Al-Aziz yang maha memiliki dirjah, keagungan, kebesaran. Ini contoh dari nama-nama terkandung di dalam sifat-sifat. Nama-nama dan sifat itu semuanya punya makna. Dipahami secara bahasa. Orang mengerti kandungan maknanya. Siapa yang mendengarkannya dan melihat pengaruh nama-nama itu dan sifat-sifat Allah, maka akan semakin tumbuh kecintaan dan pengagungan kepada Rabbnya di dalam jiwanya. Menunjukkan bahwa nama-nama itu adalah hal yang sangat dimaklumi. Sifat-sifat itu adalah hal yang dimaklumi. Pengaruhnya juga dirasakan. Ya, tapi hakikat dari sifat itu bagaimana? Ya. Hakikat dari kekuasaan Allah bagaimana? Allah Al-Malik yang maha berkuasa. Hakikat kekuasaannya sampai mana dan seterusnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seluruh sifat yang lainnya. Maka ada dari tafsir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Ibn Kathir menyebutkan ucapan Ibn Abbas ini bahwa tafsir empat macam. Ya, dan beliau terangkan bahwa ini juga ya, pembagian disebutkan dari Aisyah, dari Urwah, dan dari Abu Sya'sa, dari Abu Nuhaid, dan selainnya. Nah, ya. Dan ucapan Ibn Abbas tafsir, ada tafsir yang diketahui oleh Ar-Rasikhuna fil ilm, itulah maksudnya ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ahlul ilm mengetahuinya. Ya, ahlul ilm mengetahuinya. Baik. Karena itu di waqaf ayat saya kembali ingatkan, wa ma ya'lamu surah Al-Imran ayat 7 itu. Jika berhenti seorang membacanya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bisa berhenti di situ. Ya. Kalau berhenti di illallah, maka ta'wil di sini maknanya adalah hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Jelas ya? Dan sebagian al-qurra ada yang berhenti di ar-rasikhuna fil ilm. Jadi mereka baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Ada yang berhenti di situ. Jadi ta'wil bermakna tafsir. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan siapa? Yang rasikh di dalam ilmu. Jadi mutasyabih secara mutlak tidak ada yang dikatakan mutasyabih secara mutlak. Ya. Jelas ya? Nah, dan dari pemahaman yang benar, kalau ada yang mutasyabih, seseorang menyerahkan kandungannya kepada Allah. Jangan dia larut di dalamnya. Dia kembali kepada yang muhkam. Jadi yang mutasyabih diarahkan kepada yang apa? Yang muhkam. Yang mutasyabih diarahkan kepada yang muhkam. Ya. Dan siapa yang mengambil yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam, ini jalannya mengikut kebatilan. Ya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, ulaika alladina sallallahu fi kitabih tahdaruhum, tahdaruhum. Ya, mereka yang mengikuti jalan yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam, mereka ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, hati-hatilah kalian dari mereka. Dan disebut dalam Al-Quran, fa'amman alladina fi kulubihim zaygun, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ التَّأْوِيلِ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, dia mengikuti apa yang mutasyabih, mencari fitnah dan hanya ingin apa? Mencari takwilnya, ya, cari tafsirnya. Jelas ya? Ini jalannya ahlul batil. Dia tinggalkan yang muhkam, diambil yang mutasyabih. Seberi contoh misalnya. Ya. Seberi contoh. Sekarang, akhir-akhir ini, makin banyak saja orang yang apa? Mengambil pendalilan-pendalilan. Ya. Untuk membenarkan kebatilan yang dia serukan. Di antaranya mereka yang menyuruh untuk seruan persamaan agama, ya, mempersatukan agama. Ya. Mereka bilang bahwa semuanya benar, Yahudi, Nasara, ya, semuanya benar. Ya. Dari Yahudi dan Nasara itu lebih bagus. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Katanya dan aku akan dapati, ya, orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata kami Nasara. Hal tersebut karena di tengah mereka ada kisis, ada ruhban, dan mereka tidak bersombong. Jelas ya? Kalau diambil dari ayat, kalau begitu orang-orang Nasara kawan-kawan kita. Ya. Agama mereka sama. Agama mereka adalah apa? Agama kita mereka sama kalau begitu. Ya. Tidak ada perbedaan. Ini jalan ahlul batil. Ya. Padahal di dalam Al-Quran nasnya tegas. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam. Sungguh Allah telah apa sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah al-masih ibn Maryam. Ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Ini semuanya ucapannya, kan? menunjukkan bahwa mereka telah apa? Telah kafir. Ya. Maka dia mengambil ayat yang saya sebutkan pertama, itu namanya mengikuti yang mutasyabih. Dia tinggalkan yang apa? Yang muhkam. Ya. Itu pun mutasyabih bagi mereka. Ada pun ahlul ilm, ayat ini jelas tafsirnya. Bukan artinya mereka itu mu'min, orang-orang Nasara. Cuma diperbandingkan antara Yahudi dan Nasara, yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah siapa? Yahudi. Orang Nasara juga memusuhi, tapi tidak seperti orang Yahudi memusuhi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian sisi yang kedua, diterangkan di ayat berikutnya, setelah ayat itu, bahwa mereka ini ya, tidak bersombong, karena mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi sini keterkaitannya kepada orang Nasara yang beriman. Ya. Jadi kalau dia beriman, dia Muslim namanya mu'min. Ya. Jelas ya? Kalau dia dari agama Nasara, dia benarkan kitabnya. Dia beriman kepada Nabi-Nya. Setelah itu dia masuk kepada Islam. Datang Nabi Muhammad. Dia beriman juga kepada Nabi Muhammad. Maka ini dia kumpulkan dua pahala. Dia kumpulkan dua pahala. Jadi demikian caranya. Ayat-ayat yang mutasyari harus diambil pengarahannya kemana? Ya muhkam. Anggap ayat ini dan tidak paham apa artinya. Kalian akan ketemukan orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang yang beriman, orang-orang yang berkata kami Nasara. Dia tidak paham. Maka ini anggap mutasyari. Mutasyari itu bukan untuk dia tenggelam di dalamnya, dijadikan sebagai patokan dalil. Tidak. Yang dijadikan patokan dalil kita kan dia muhkam. Ya, telah kafir orang-orang yang berkata, Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Telah kafir orang yang berkata bahwa Allah satu dari yang tiga. Ini ayat yang muhkam. Jelas ya? Dan ini banyak sekali. Ya, hal-hal yang seperti ini sangat banyak. Seperti di dalam penggunaan sifat-sifat. Ya. Penggunaan sifat-sifat. Dia mengambil ayat-ayat yang di dalamnya ya, adalah bentuk dari mata syari. Ya, dalamnya bentuk dari mata syari. Seperti misalnya, ya, dia membaca ayat tentang kisah Nabi Musa AS. Ya, lantarani walakin undur ila jabal. Engkau tidak akan mampu melihatku. Dari ayat ini diambil penggalian bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Ya. Dia tinggalkan seluruh dalil dari Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Ayat-ayat yang muhkamah. Ya. Dia tinggalkan. Ya, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Wajuhnya pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabbi. Ini muhkam ayatnya. Sangat tegas. Semua orang paham apa artinya. Dia tinggalkan ayat ini. Karena dua ayat. Yang ayat tersebut dia tidak terlalu paham maknanya. Ada pemahaman dari kandungan ayat di surah Al-A'raf itu. Al-A'raf itu kau tidak akan melihatku. Ya, ini maksudnya di dunia. Oleh yang berakhiran adalah maksudnya di mana? Di dunia bukan tidak mampu. Bukan sama sekali tidak dilihat. Karena itu Allah firman setelahnya, walakin yamduru ila al-jabal. Kamu tidak mampu melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung ini mampu, tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi diberi syarat bisa dilihat kalau gunung tetap. Jadi syarat mungkin terjadi. Berarti melihat Allah adalah hal yang mungkin. Ya. Tapi karena di dunia, semuanya lemah, pandangan manusia tidak kuat melihat. Ya. Maka disebutkan dalam kelanjutan ayat, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Begitu Rabbuhu menampakkan dirinya pada gunung, gunung itu pun hancur berkeping-keping. Ya. Jelas ya? Menunjukkan bahwa ini keterkaitannya di dunia. Karena itu telah datang dari Nabi SAW, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya, kalau kalian sudah mati, sudah di hari kiamat, itu baru bisa melihat. Tapi di dunia, tidak bisa. Dalam keadaan terjaga. Jelas ya? Bagaimana? Ya, cara-cara pendalilan. Ya, karena itu syuruh disini memberikan pemahaman kepada penuntut ilmu. وَلَا تَشَارَحْ فَوْيُدْ بِالْإِلَهِ وَلَا تَخَوْدُكَ فِيهِ مُجِبُ النِّقَنِ. Apa yang mutasyabih dari Al-Quran? Tafwir. Berikan maknanya kepada Allah. Maksudnya serahkan. Ya. Serahkan hakikatnya kepada Allah. Ya. Serahkan hakikatnya kepada Allah. وَلَا تَخَوْدُ. Jangan kamu larut di dalamnya. Fahanduka bihi mujibun niqami. Karena kamu larut di dalamnya, itu mengharuskan engkau mendapatkan siksaan. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wala tata'i qawla bi zayin yuzakhrifuha, wala tata'i qawla bi zayin yuzakhrifuha, min kulli muqtalihin fi ddin muttahimu, حيران قل عن الحق المبين فلا يحق منحرفا معوج لم يكن معوج لا دي تنوين ممكن menjaga qafiyah ya, jadi harusnya muwajjan harusnya. Baik, janganlah, kemudian kata beliau, janganlah engkau taat kepada ucapan orang yang menyimpang, yang penyimpangannya ini dia telah hiasi sedemikian rupa. Ya. Dia telah hiasi sedemikian rupa. Jangan terima dari orang yang menyimpang ini, dari kalangan ahli bid'ah dalam agama, orang yang dicurigai ya, agamanya. Mereka, orang-orang itu, kebingungan. Ya, tersesat dari jalan yang terang. Akhirnya mereka terus menerus munharif, menyimpang, bengkok dan tidak pernah lurus. Ya, sini Syekh rahimahullah, ya, menyebutkan apa kewajiban kita, kewajiban penuntut ilmu, kewajiban penuntut ilmu terhadap ayat muhkamat yang mengikuti jalannya ahlul ilmu. Kemudian kewajiban penuntut ilmu adalah dia mengikuti orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَّ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُقًا. Janganlah kamu taat kepada siapa yang kami lalaikan hatinya dari mengingat, dari pikir kami. Ya. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lalai dari pikir, keluar dari jalan Allah, dia mengikuti hawa nafsu. Jangan kamu taat kepadanya. Ya, wa kana amruhu furqa, sebab perkara orang yang seperti ini adalah tercerai-berai. Ya, centang perenang, tidak akan berkumpul di atas kebaikan. Kita dilarang mengikuti mereka ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat di surah Al-Imran yang kita terangkan tadi, "Wallazi anzala 'alaikal kitab," dialah Allah menurunkan kepadamu Al-Kitab, minhu ayatun muhkamat, di antaranya ayat-ayat yang muhkam, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, yang merupakan pokok kitab dan selainnya dalam dan yang lainnya dalam mutasyabih. Sampai akhir ayat Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sama Allahu fahdharuuhum." Kalau kamu lihat orang yang mengikuti apa yang mutasyabih, maka mereka ini lah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, hati-hati kamu dari mereka. Jadi siapa mereka ini? Kata beliau, min kulli mubtadi'in fid-din muttahimi. Ini perhatikan dia, beliau sebutkan beberapa sifat. Pertama, dia zaygu, dia punya penyimpangan. So, mereka ini ya, kerjanya menyimpang saja. Ya. Dan setiap kali mereka menyimpang, berbuat bid'ah, dibuat semakin menyimpang. Allah firman, "Falamma zaagu azaagha Allahu qulubahum." Itu mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Min kulli mubtadi'in fi ad-din, dari setiap orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Sebab mereka mengadakan perkara baru, jalan baru, tidak pernah dikenal oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, mubtadi'in, ya, orang yang mubtadi'in, curigai karena ucapan yang aneh, pemikiran yang mirisihi as-salam. Ya. Maka dia mentah dalam agamanya, dianggap rusak. Jadi khawatirkan rusak akidahnya, dan ada ketidakberesan di dalam pemikirannya. Saya merasa dia kebingungan. Ya. Perhatikan kebingungan. Coba akhir-akhir itu ada yang kokoh dia terasa. Maksudnya mereka adalah bingung. Ya. Hari ini di pendapat A, besok di pendapat B. Bisa debat, ketemu hari ini, pindah di pendapat C. Ya. Di tidak pernah kufur. Bala anil haqi, sifat berikutnya. Mereka menyimpan dari jalan yang lurus. Menyimpan dari jalan yang terang. Ada jalan yang terang. Jalan dengan Muhammad SAW sangat jelas. Ya. Beliau menggambarkan jalan, Rasulullah menggambarkan jalannya, dan jalan yang ditempuh oleh umatnya, yang berpegang dengan sunnah beliau, kata beliau, laqad taraktukum ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa hadik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian, di atas suatu hal yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Jika yang menyimpan dari yang kecuali dia binasa. Ya, maka siapa yang menyimpan dari jalan yang lurus, itu artinya kebinasaan. Ya, kemudian dia terangkan, فَلَا يَرْفَقُ مُنْ حَرِفًا. Akhirnya dia terus-menerus menyimpan. مُعْوَجَّ بِنْكَوْ. Ya. لَمْ يَقُمِنْ. Dia pernah lurus, dia pernah istiqamah di atas jalan. Ya. Bahkan selalu menyimpan ke kanan atau ke kiri. Ya, bilirin. Orang yang berjalan di atas al-haq, dia menempuh jalan yang lurus, ya. Dan tidak menoleh ke kanan, dan tidak pula menoleh ke kiri. Nah, dan ini adalah sifat yang hendaknya dikenal oleh para penuntut ilmu. Sifat ahlul batil hendaknya dikenal oleh para penuntut ilmu, supaya mereka hindari. Ya. Jangan sampai mereka terjatuh di dalam sifat-sifat kebatilan tersebut. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan mutasyabih dan hukum-hukum umum terhadap Al-Quran, yang berikutnya, Syekh Rahimahullah membawakan penjelasan tentang keutamaan Al-Quran dan penjelasan kedudukan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Kata beliau Rahimahullah, huwa al-kitabul ladhi man qama yaqra'uhu ka'annama khatabah rahmana bil-karimi. Al-Quran ini, dia adalah kitab. Siapa yang berdiri membacanya, seakan-akan dia berdiri, berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Ar-Rahman. Ya. Sebab ini adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Karena itu Nabi SAW banyak menyebutkan hal ini. Ya. Ketika beliau menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji, beliau sebutkan, فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Sesungguhnya Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabb. Perhatikannya berhasil dari Rasulullah SAW. Ya, sebab ini perhayatan. Ia adalah kita. Ya, kita membaca Al-Quran Al-Karim seakan-akan kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia mukhatabah, berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini perasaan. Apabila ada di dalam hati seorang hamba, ini akan memberikan kepadanya pengagungan yang besar terhadap Al-Quran Al-Karim. Apalagi telah syah di dalam Sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah ta'ala, Allah firman dalam hadits Qudsi, ya, qasamtu salata baini wa baina abdi nisbaini, saya membagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi dua bagian, wa li abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Jika qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah firman, hamidani abidi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, kalau hamba melanjutkan ayat dia baca ar-rahman ar-rahim, maka Allah firman, asna alayya abidi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yawmiddin, kalau si hamba membaca maliki yawmiddin, qala masjadani abdi, ya, maka Allah firman, sungguhnya hambaku telah apa membesarkanku. Iya. Wa idza fa'ala qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, apabila dia membaca إياك نعبد وإياك نستعين. فقال فرمان إني أنترى سائل أنترى همباكو لأنك همباكو أتن جميلة. Kemudian dia lanjutkan permintaannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah permintaannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka dia dalam cerita, siapa yang berdiri membacanya di siang hari ataupun di malam hari, di salat wajib maupun di salat sunnah, di dalam salat maupun di luar salat, seakan-akan dia berbicara kepada Allah Ar-Rahman. Kemudian beliau terangkan dari keistimewaan Al-Quran, wassiratu huwa al-haflu al-matinu huwa al-mizan wal-urwatu al-wuthqa li-mu'tasimi. Kata beliau, Al-Quran ini adalah as-sirat, dia adalah jalan yang lurus, dia adalah as-sirat, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang mengantar kepada surga. Ya, tidak ada jalan yang lain mengantar kepada surga kecuali ini. Nah, ridha Allah firman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Sirati disandarkan kepada Allah. Ya, sirat bentuk mufrad, kata tunggal. Cuma satu jalan. Cuma satu jalan. Ya. Ini kalimat satu di dalam peribadatan penting dipahami. Sebab dia menyatukan ibadah itu hanya kepada Allah yang Maha Satu. Keikhlasannya satu hanya untuk Allah. Ya, jalan yang dia tempuh juga cuma satu. Nah, yang dibahasakan oleh Ibnu Qayyim dalam dunia beliau, fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'adini sabila al-haqqi wal-imani. Ya, kata beliau, untuk Allah yang Maha Satu, jadilah kamu itu satu pada suatu jalan yang satu, yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Iya, jelas ya. Kemudian kata beliau, huwal hablul matin, dia adalah tali yang sangat kuat. Ya, karena Allah ibaratkan berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan Sunnah, itu bagaikan berpegang dengan tali. Ya, siapa yang berpegang dengannya, dia selamat. Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, dan beriktisamlah kalian semua kepada tali Allah. Dia sebutkan tali. Dan Al-Quran ini adalah al-mizan. Al-Quran adalah al-mizan. Dia adalah timbangan. Ya. Dia adalah timbangan. Ya, timbangan yang semuanya di dalam menimbang, di dalam memberikan keadilan, semuanya kembali kepadanya. Ya. Allah firman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada Al-Rasul. Ya, dan Allah sebutkan di akhir surah Al-Hadid, ya, bahwa diturunkan Al-Quran sebagai Al-Mizan. Ya. Dia adalah sebagai mizan, timbangan. Nah, kemudian dia adalah wal-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha. Kita bersandar dalam agama. Nah, ini ayat mana tidak ada pesan dalam agama. Ini juga dari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sering kadang salah diartikan oleh sebagian orang. Oh, tidak ada pesan dalam agama. Kalau begitu sekarang ini semuanya kawan. Ya, semuanya, apa namanya, baik saja. Ya, mereka tak paham arti dari ayat. Maksudnya, ya, mereka diarahkan masuk ke dalam Islam. Mereka menerima, dapat hidayah. Ya, itu memang hak masing-masing orang. Yang mau kafir tetap kafir, yang mau mukmin dia beriman. Kan begitu. Ya. Dan ini tidak berkaitan dengan hukum-hukum. Ada orang berkaitan dengan hukum, ya, di pemerintahan Islam, ada hukum yang terkait dengan orang-orang kafir. Ya. Orang yang tidak masuk Islam. Orang yang Muslim kemudian murtad. Ya, itu ada hukum-hukum tersendiri dalam Islam, jadi dibunuh. Jelas ya? Jadi rincian itu masuk di dalam muhkamah. Adapun yang mutasyabihat, maka ini harus diarahkan maknanya kepada yang muhkam. Bersama dengan itu, kandungan ayat juga dimaklumi oleh para ulama, dipahami. Dan sebagian para ulama juga mengatakan bahwa ya, ayat ini sudah mansukh dengan ayat di surat Taubah yang menjelaskan tentang jizyah. Ya, hanya diberikan pilihan dia beriman atau masuk Islam. Kalau tidak, dia membayar jizyah. Membayar jizyah. Kalau tidak, maka fattabayyana ar-rusyu min al-ghayy. Maka nampak jelas petunjuk dari al-ghayy, dari penyimpangan. Jadi petunjuk ar-rusyu jelas, penyimpangan juga jelas. Kemudian Allah terangkan, "Man yakfur bit-taghut," siapa yang kafir kepada taghut, "wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah, "faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa," maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, "lam tusama laha," tidak ada keterputusan padanya. Maka dia adalah al-sirat, al-hablul mubin, sifat seperti mu'tasimi, bagi siapa yang berpegang dengan Al-Quran tersebut. Yang bagi yang berpegang ya, di atas kebenaran, maka dia pegang dengan Al-Quran ini yang mempunyai sifat-sifat yang sangat agung ini. Kemudian dia masih menyebutkan sifat Al-Quran, kata beliau, "Huwa al-bayanu, huwa al-dhikru al-hakim, huwa al-taqsilu taqna' bihi min kulli mumbayini." Al-Quran itu adalah al-bayan. Idhah, Al-Quran menjelaskan. Ya. Menjelaskan. Dan penjelasan untuk segala sesuatu. Nawal firman hada bayanul linnas. Ini adalah penjelasan untuk apa namanya? Seluruh manusia. Nah, Allah firman, "Wa anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab supaya kamu jelaskan kepada manusia. Ya. Supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah. Wa dzikrul hakim, dia adalah dzikrul hakim. Ini dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah firman, "Dzalika natluhu 'alaika min al-ayati wa dzikril hakim." Demikianlah kami bacakan kepada engkau dari ayat-ayat dan dari adz-dzikr al-hakim. Ini penyebutan kalam wa sifat di ayat-ayat, dan juga dia adalah dzikir yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hukum-hukum di dalamnya. Hakim bisa bermakna hikmah dan bisa bermakna hukum. Terkandung dalamnya jelasan hukum-hukum, dan dia semuanya penuh dengan hikmah. Nah, Allah menyebut Al-Quran dengan zikir di banyak tempat ya dari Al-Quran. Kemudian kata beliau, "Buat taksil." Al-Quran itu adalah taksil. Sebab dia merinci, menjelaskan. Ya, dan ini di banyak ayat. Atau di beberapa ayat, di antaranya firman Allah, "وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ." Tidaklah Al-Quran ini, tidaklah pantas Al-Quran ini diada-adakan dari selain Allah. Ya, tetapi, dia adalah pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan dia merinci seluruh kitab. Al-Quran ini merinci. Ya, dan di ayat yang lain dikatakan, "Wataqsila kulli syaih," dan dia mentaqsil, merinci segala sesuatu. Merinci segala sesuatu. Allah firman, ya, "Kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat, tafsir ayat-ayat. Dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu kata beliau, "Taqwa bihi fi kulli mumbahimi." Maka hendaknya kamu puas dengan Al-Quran itu. Pada setiap perkara yang tidak tampak, setiap perkara yang sama, maka hendaknya engkau puas dengan Al-Quran itu. Nah, kemudian dia masih menjelaskan dari kandungan Al-Quran, "Wal-Basairu." Ya. "Wal-Basairu." Al-Quran itu adalah Al-Basair. Al-Basair jama' dari Basirah. Jama' dari Basirah. Dia adalah mata, petunjuk. Ya. Seakan-akan dia mata di dalam hati, melihat. Ya. Siapa yang berkumpul dengan Al-Quran, itu menjadi Basirah untuknya. Dia punya pengetahuan bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara cahaya dan kegelapan, antara petunjuk dan kesesatan. Ya, basair. Nah, ini banyak penciptakannya dalam Al-Quran. Yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Ini adalah basair, basira-basira untuk manusia, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang yakin. Itu ayat di surah Al-Jathiyah. Ya, ayat di surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قد جاءتكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. Telah datang kepada kalian basair dari Rabb kalian. Siapa yang memandang dengannya, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta darinya, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Nah, jadi basair. Wa dhikra muddajir. Dan dia adalah dhikra. Ya. Peringatan bagi siapa yang mengingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr, fahal mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran ya untuk dijadikan sebagai zikir. Tapi apakah ada yang mau mengingat? Allah firman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada Al-Quran itu ada zikra, ada peringatan bagi siapa yang punya hati. Harus punya hati dia memperhatikan, ya baru menjadi zikra. Tapi kalau ayat-ayat dibacakan hanya apa berlalu, sepintas lalu, ya, dijadikan apa namanya bahan dengaran saja supaya tidak sepi di rumah, ya. Makanya tidak memberikan pengaruh. Tapi harus dia punya hati, dia memakai, melihat, memahami. Ya, awal pertama, jadi dia melemparkan pendengarannya, dia paham baik-baik telinganya, mendengarkan. Dari ayat yang membuat etika penuntut ilmu. Ya, sebab penuntut ilmu itu, di dalam layak dia harus punya pemahaman. Ya, dia harus punya perhatian. Ya, kemudian dia mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Ya. Kalau dia luput dari hal ini, maka akan sulit ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Karena itu diperhatikan. Awalukasara wa huwa syahid. Dan dia menyaksikan. Dan Al-Quran ini kata syahid, huwal mawa'id. Ya. Huwal mawa'id wal bushra li ghairi amil. Dia adalah al-mawa'id. Al-Quranul Karim mu'idah. Nasihat. Ya. Terdapat di dalam Al-Quran nasihat-nasihat yang mendalam. Nasihat yang melembutkan jiwa. Nasihat yang menggetarkan hati. Nasihat yang menyadarkan orang-orang yang lalai. Nasihat yang membuat hidup orang-orang yang mati. Ya. Membuat hidup orang-orang yang mati. Itulah Al-Quran Al-Karim. Dia adalah mawa'idh. Dia adalah al-mawa'idh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mawa'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fi sudur, wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian. Al-Quran disebut mu'idhah. Nasihat dari Rabb kalian. Obat untuk apa yang ada di dalam dada. Ya. Obat untuk apa yang ada di dalam dada. Wa hudan dan petunjuk. Wa rahmah serta rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi lagi saya ayat-ayat yang semisal dengan ini. Kemudian kita tak kira, wal bushra li ghairi amil. Ya, dan dia adalah kabar gembira. Kabar gembira. Sebab Al-Quran Al-Karim adalah kabar gembira. Ya. Kabar gembira bagi siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya, ya, mendengarkannya. Kabar gembira bagi mereka. Ya, dalam bushra disebut di dalam banyak ayat. Wa bushra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, wa bushra lil muhsinin, kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya. Namun beliau terangkan bahawa seluruh keutamaan Al-Quran ini digairi amin bagi orang yang tidak buta. Bagi orang yang tidak buta. Ya, maksudnya buta kan ini? Ya, bukan buta pandangan mata. Tapi unta panjangan apa? Panjangan hati. Ya. Kalian apakah mendengar lagi ayat-ayat Allah tidak masuk di dalam hatinya? Ya. Tidak menjadi teguran untuknya, tidak menjadi penasihat, bukan lagi sebuah penjelasan, bukan lagi sebuah zikir. Maka ini namanya hatinya telah mati. Ya, fa'innaha la ta'mal al-absar, walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur. Sungguhnya dia tidak membutakan pandangan mata, tapi membutakan pandangan hati yang ada di dalam dada. Ya. Dan yang paling istimewanya, ilmu itu ya, adalah penyesatan. Berpaling dari ilmu itu adalah kebutaan. Berpaling dari ilmu adalah kebutaan. Nah, Allah memperbandingkan antara dua ini saja dalam Al-Quran. Ya. Dia pelajari Al-Quran, berarti dia melihat. Berpaling berarti dia buta. Allah berfirman di surah Ar-Ra'd, "Afaman unzila, afaman ya'lam anna ma unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq, kaman huwa a'ma?" Ya. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Engkau Nabi Muhammad adalah benar? Perhatikan ya, dia tahu kebenaran apa yang diwahyukan Nabi Muhammad. Dan orang yang tahu kebenaran apa yang diwahyukan Nabi Muhammad, itu dia mempelajarinya, dia meyakininya. Apa dia sama mereka ini seperti orang yang buta, cuma diberi dengan perbandingan. Ya. Yang pertama dengan ilmu, dia punya ilmu. Yang kedua adalah orang yang buta. Orang yang buta. Berpaling dari ilmu. Karena itulah siapa yang berpaling dari ilmu agama. Ya. Maka dia buta sesuai dengan bentuk keberpalingannya. Dia berpaling secara umum, maka dia buta lebih banyak lagi. Dia berpaling pada sebagian sisi dari ilmu agama, maka dia buta di sebagian sisi tersebut. Dan ingat, kebutaan itu adalah dibalas dengan kebutaan pula di dunia dan di hari kiamat. Dan di hari kiamat lebih mengerikan lagi. Iya. Dan Allah telah mengingatkan hari ini dalam banyak ayat Al-Quran. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan ya. Di sini dikri ya disebut. Dikri bisa mengingat kepada aku, bisa diartikan Al-Quran. Seperti adalah dikir. Ya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya, paling dari agama Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit ini berlaku apakah di dunia, apalagi di akhirat. Nah, sebagian ulama yang menafsirkan kehidupan yang sempit, yaitu disempitkan kuburnya di alam kubur. Waktu datang dari Nabi, bahwa orang yang kafir, orang yang muslim, kuburnya disempitkan. Sampai menghimpit dirinya dan membuat tulang belulangnya tercerai-berai. Ya. Karena disempit di kuburnya. Jelas ya, kehidupan yang sempit. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Mereka berkata, wahai Rabbku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal kami di dunia itu melihat. Maka Allah berfirman demikianlah. Telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Kalian melupakannya. Ya, perhatikan, bahasa melupakan. Ya. Ini menunjukkan bahayanya, seorang itu melupakan Al-Quran. Apa melupakan huruf-hurufnya atau melupakan makna-maknanya. Ya. Melupakan bermana melalikan menghafalnya, ya, atau merupakan bermana dia ya, sengaja tidak memperhatikan kandungan dari Al-Quran. Dia dipalingkan dengan kegiatan ilmu-ilmu yang lainnya sehingga dia lalai dari pemahaman agama yang telah dia pahami. Ya. Jelas ya? Maka pada karena engkau melupakannya pada hari ini, engkau pun kami lupakan. Balasan dari jenis amalan. Allah firman, وَمَنْ كَالَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Lebih buta dan lebih sesat jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kata beliau, Abu Wasim menjelaskan tentang utama Al-Quran. Kata beliau, huwa munazzal nuran bayyinan wa hudan wa huwa asy-syifa'u lima fil qalbi min saqad. Al-Quran diturunkan sebagai cahaya yang sangat jelas. Cahaya yang sangat jelas, nuran bayyinan. Ya cahaya. Ya, kalimat bahasa cahaya menunjukkan hal yang menerangi. Ya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat pula bagi orang yang lain. Ya bermanfaat pula bagi orang yang lain. Ini sifat ilmu. Ilmu itu cahaya. Bermanfaat bagi dirinya. Ya. Semua urusannya jelas. Dia berada di dalam sebuah kenikmatan. Karena terus dinaungi oleh cahaya. Orang-orang di dalam kegelapan, tapi dia di bawah cahaya. Dan juga bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang di kegelapan melihat ada orang yang ada cahaya di depannya, maka itu memberi manfaat kepadanya. Memberi manfaat kepadanya. Ya, dan inilah keberadaan ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu. Ya. Mereka bermanfaat bagi diri mereka dan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Yang diturunkan sebagai nuran bayyinan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Burhan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang. Maka dianggap sebagai cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Adilan, bagaimana Al-Qur'an disebut apa? Disebut ruh. Ya. Tanpa ruh ini tidak ada yang bisa hidup. Ini ruh. Ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu sebelumnya tidak pernah mengetahui apa itu Al-Kitab. Tidak pernah mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tadi kami menjadikannya sebagai cahaya yang kami terangi. Kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka dia adalah cahaya. Wa hudan. Dan dia adalah petunjuk. Ya, ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Ayat-ayat. Kita banyak ayat yang disebutkan. Juga diantaranya firman Allah. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihat. Anna lahum ajran kadira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling aqwam. Yang paling lurus. Dan memberi kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman, beramal salih. Untuk mereka pahala yang sangat besar. Kemudian kata beliau, wahuwa syifa'u lima fil qalbi min saqami. Dan Al-Quran ini adalah syifa. Ya. Dia adalah obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Dia adalah obat apa yang ada di dalam hati. Min saqami, dari segala penyakit. Nah. Ini dari hal yang patut dicermati di dalam Al-Quran tentang masalah hati. Diperhatikan keberadaan hati itu dalam Al-Quran. Diperhatikan bagaimana kehidupannya. Dan diterangkan bahwa pada hari kiamat, yang beruntung itu adalah siapa yang datang dengan hati yang selamat. Ya. Yang disebutkan di qalbi munib, hati yang terus berinabah. Ya. Dan diterangkan. Ya. Bahwa Al-Quran adalah obat untuk apa yang ada di dalam dada. Obat untuk apa yang ada di dalam dada. Sebab Al-Quranul Karim ini, ya, Al-Quranul Karim, ia adalah obat untuk apa yang ada di dalam dada, mensucikan dan meluruskan hati. Ya. Walaupun ada ayat-ayat yang sifatnya umum menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat. Ya. Dan dimutlakkan. Jelaskan sebagai obat. Allah firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan taubat dan rahmat bagi orang yang beriman. Disebut mutlak. Tapi di ayat, sebagian ayat, di surah Yunus, Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian dan obat yang apa untuk apa yang berada dalam dada. Dikhususkan apa yang berada dalam dada di banyak ayat menunjukkan bahwa kita harus banyak perhatian terhadap apa yang ada di dalam hati. Iya. Sebab penyakit-penyakit hati itu lebih berbahaya dari penyakit-penyakit yang menimpa badan. Iya. Lebih berbahaya dari apa? Penyakit-penyakit yang menimpa badan. Karena itu salah satu keutamaan ilmu, ahli ilmu itu adalah obat untuk manusia. Iya. Di dalam hati-hati mereka. Hati-hati mereka yang rusak, hati-hati mereka yang berpenyakit, ya. Itu pertanyaan kepada ahlul ilmi. Obatnya pada ahlul ilmi, pada orang yang berilmu. Mempelajari ilmu agama. Adapun obat untuk badan, maka itu yang bertanya kepada ya, orang yang mengerti kesehatan badan. Ya. Dari ahli-ahlinya yang telah dimaklumi. Ya. Bagi penyakit hati ini, obatnya adalah ahlul ilmi. Ya. Dan Quran ini menumbuhkan apa yang ada di dalam hati. Bahkan menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, penyakit-penyakit yang ada di badan, ya, itu karena pengaruh dari penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit yang ada di dalam hati. Ya. Dan beliau membahaskan hal ini dari hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat, صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب سمعنا بها جسد itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik pula seluruh jasad. Disebutkan ini seluruh jasad baik. Ya. Kalau rusak segumpal daging ini, maka rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging ini adalah apa? Adalah hati. Maka hati ini memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Ya. Karena itulah, ya, kadang ada penyakit yang sangat berat, ya, menimpa orang-orang yang berilmu, tetapi karena kekuatan hati dan hati yang bersih, penyakit-penyakit tersebut tidak begitu terasa. Tidak begitu terasa. Jelas ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam badan. Ya, walaupun syarat yang dimaklumi bahwa ini adalah penjelasan salah satu sebab adanya penyakit. Ya, bukan artinya seluruh penyakit itu, ya, sebabnya adalah itu. Karena Allah menciptakan adanya sebab-sebab yang dengannya terjadi sebuah penyakit. Ya, jelasnya pada manusia. Maka ini dari hari anda yang dipahami dari keutamaan Al-Quran. Dia adalah obat untuk apa yang berada di dalam dada. Ya. Baik. Kemudian kata beliau. Ya. Lakinnahu li'ulil iman idha ib'amilu. Bima ata fihi min ilmin wa min hikami. Al-Quran ini obat. Tapi obat untuk siapa? Kami lihat. Akan tetapi dia adalah obat untuk orang yang beriman. Kalau dia beramal dengannya. Ya, dengan apa yang datang. Dari ilmu dan dari hikmah-hikmah. Ya, jelas ya? Jadi kalau dia adalah obat untuk orang yang beriman. Kalau dia beramal. Ya. Karena itu dalam ayat dia adalah kul apa? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu bagi orang yang beriman. Bahasanya kepada orang yang beriman. Bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Petunjuk dan obat. Ya, dan saya tadi sebutkan ayat di surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan untuk siapa? Lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kemudian kita beritahu, amma ala man tawalla anhu, bahwa amal, liqawlihi an diri hudahul muntah, liqawlihi an hudahul mustaniri amin. Ada orang yang berpaling dari dia, berpaling dari Al-Quran, maka itu adalah amal, kebutaan. Ya. Surah Fussilat, Allah firman, waladzina la yu'minuna, di adanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, ya, di telinga-telinga mereka ada wakr yang menutupinya. Jadi itu adalah kebutaan terhadap mereka. Kebutaan terhadap mereka. Jadi siapa yang berpaling dia buta. Dan saya sudah terangkan ya ayat-ayat tentang siapa yang buta. Likaunihi al-huda wal-mustaniri amini. Kenapa dia dikatakan buta? Sebab dia dari petunjuk yang lurus itu, petunjuk yang sangat terang itu, dia buta darinya. Tuhan Allah ada cahaya, dia tutup matanya dari cahaya. Ini namanya orang buta. Ya. Jelas ya? Di tengah siang hari, matahari, terik, di siang bolong. Kalau ada yang tidak melihat matahari, ini artinya dia apa? Ya, dia buta. Jelas ya? Sebab dia menutup pandangannya, ya. Tidak melihat cahaya yang sangat terang. Ya. Tidak melihat cahaya yang sangat terang. Maka demikianlah Al-Quran ini. Tidak ada mengambil manfaat darinya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, siapa yang mengambil manfaat darinya, itulah obat. Ya, kebaikan dan berkah. Siapa yang berpaling darinya, karena kebinasaan, kesengsaraan, kebutaan, ya, dan kejelekan baginya. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَمَنْ يُقِمْهُ يَكُمْ يَوْمًا مَعَدِلَهُ خَيَرًا إِمَامِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ وَالنِّعْمِ. Siapa yang menegakkan Al-Quran ini? Ya. Ingatkan, siapa yang menegakkan Al-Quran ini, maka pada hari kiamat, Al-Quran ini adalah sebaik-baik pengantar yang mengantarnya kepada sorga Firdaus dan kepada kenikmatan. Ya. Siapa yang yakul bihi man waqaman yuqimhu, perhatikan bahasanya yuqimhu dari kalimat aqama. Aqama itu dia tegakkan semuanya. Al-Qur'an dia pelajari. Itu menegakkannya dia pelajari. Dari menegakkannya dia mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya bukan dia belajar, dia baca. Ya. Tapi dia berpaling dari kandungannya. Berpaling dari kandungannya. Dan itu sebagian salah kalian berkata bahwa di antara manusia ada membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Sebab dia berpaling dari kandungan yang apa? Yang dia baca dari Al-Quran. Maka harus dia tegakkan. Cara ilmu dan amalan. Ya. Siapa yang menegakkannya? Ya. Maka pada hari kiamat, Al-Quran ini adalah hal yang akan mengantarnya. Hal yang akan mengantarnya kepada sorga Firdaus. Ya, dan akan mengantarnya kepada kenikmatan. Ya, kemudian kita terangkan lagi. Ya. Kama yasuku ulil i'rabi anhu ila daril maqami wal ankai wal alami. Ya. Sebagaimana? Jadi itu Al-Quran mengantar orang yang beriman. Ya, orang yang menegakkannya akan diantar kepada sorga. Sebagaimana orang yang berpaling darinya akan diantar kepada rumah kebinasaan, rumah angka yang penuh dengan kengerian siksaan wal alami dan penuh dengan kepedihan. Penuh dengan kepedihan. Nah, iya. Dan ini diterangkan di dalam hadis, kelihatannya syekh di sini, ya, mengambil maknanya dari secara nas dari hadis, sebab telah datang dari Jabir, ya, keluar oleh Ibn Hibban, dan di semisal pun dari ucapan Ibn Mas'ud, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, Al-Quranu syafi'un musyaffa, mahilun musaddaq. Ya, man ja'alahu amamahu, atau man ja'alahu imamahu, qadahu ila jannah. Ya, man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Ya. Rasulullah bersabda Al-Quran itu adalah syafi' musyaffa. Dia memberi syafaat. Ya. Memberi syafaat. Maksudnya, ya, adalah hal yang menyebabkan seorang mendapat syafaat. Wa musyaffa dan diizinkan beri syafaat. Mahil musaddaq. Ya. Hal yang penuh dengan kejujuran. Man ja'alahu amamahu, siapa menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan mengantarnya kepada surga. Ya. Menjadikan di depannya, Al-Quran mengantarnya kepada ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, ya, saqahu ilal nar, maka dia akan ditarik oleh Al-Quran dibawa kepada ke dalam neraka. Iya. Dibawa ke dalam neraka. Nah, orang-orang kafir di surah Zumar, ya, diterangkan mereka bagaimana digiring masuk ke dalam neraka. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Dan digiring orang-orang kafir, ya, ke neraka jahannam zumara, berkelompok-kelompok. Hatta ila jauha, itu mereka mendatangi neraka itu futihat abwaabuha. Langsung terbuka pintu-pintunya. Ini menunjukkan kengeriannya, bagaimana soalnya apabila neraka langsung menyambut mereka. Ya, karena itu di penduduk surga dibawakan wawu setelah sebelum futihat. Ya, kadang-kadang hatta ila jauha wa futihat abwaabuha. Tentang ayat berikutnya tentang penduduk surga. Menunjukkan keringat dan santai mereka masuk di dalamnya. Atau yang masuk neraka, ini penuh dengan kengerian. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Dan para penjaga neraka berkata, أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Bukankah telah datang kepada kalian, rasul-rasul dari kalian, يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Ya. Ya, salah satu yang disebutkan, membacakan ayat-ayat. Jadi siapa yang berpaling, dia akan dikirim seperti ini. Kedalam neraka wal'iyadzu billah. Maka sebaliknya orang yang beriman, yang beramal dengannya, menegakkan kandungan Al-Quran, maka kepada hari kiamat, Al-Quran itu akan mengantarnya kepada surga. Ya. Kemudian, Al-Quran rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَقَدَ أَتَ النَّصُّ فِي الطُّولَيْنِ أَنَّهُمَا دِلًّا لِتَالِيهِمَا فِي مَوْكِبِ الْغُمَنِ. Telah datang نَصُّ, ini نَصُّ dalam hadith, itu lainnya tentang dua ayat yang panjang, ya, dua ayat yang panjang maksudnya surah, dua surah yang panjang maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Terdapat nas menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran annahuma, dua surah ini billan, menjadi teduhan, ya, menjadi sesuatu yang meneduhi italihima, bagi orang yang membaca dua surah ini di mawkibil gumani, pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat, keadaan yang penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesusahan. Ya. Dan sini beliau isyaratkan kepada hadis Nawas bin Sam'an Al-Kilabi riwayat Muslim, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Ju'ta bil Qur'an yawmal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi." Taqdumuhu suratul Baqarah was wa Ali Imran. Ya. Kata beliau akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat. Dan didatangkan kepada ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran ini? Orang yang membacanya saja? Tidak. Jadi dikatakan ahli Al-Quran yang mereka beramal dengannya. Beramal dengan Al-Quran. Surah Al-Baqarah dan ahli Al-Quran berada pada depannya. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. فتنواس نبي مقيدا قرمبمان untuk dua surah ini, tiga perumpamaan saya tidak pernah melupakannya. Kata beliau, كأنهما غمامتين أو ظلتان, غمامتان أو ظلتان سوداوان سوداوان بينهما شرق, أو كأنهما حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما. Nah, ini tiga perumpamaan. Seakan-akan keduanya adalah gumamatan. Ya, dua gumamah. Nah, telah saya diterangkan oleh Syekh Dibaid, ya, bahwa gumamah adalah apa? Awan. Audullatani saudawani, atau dua dullah. Dua keduan yang sangat hitam. Matahari keduan sangat hitam, tentunya sangat apa? Menunjukkan di bawahnya. Ya. Bainahuma syarqun. Antara keduanya, ya keduan. Ya, antara keduanya, ada cahaya yang sangat terang. Ya, ya. Ini perumpamaan. Dua perumpamaan saja. Perumpamaan yang ketiga, wa ka'annahuma hizqan. Seakan-akan keduanya hizqan. Hizqan itu dua kelompok. Ya. Hizb, satu kelompok, satu jamaah. Maksudnya, seakan-akan dua kelompok, min tayrin, dari dua burung sawa, ya, dua burung yang mengempaskan sayapnya di udara. Tuhajjani al-sahibihima, dan dua guru ini atau sekelompok guru ini mereka membela, ya, siapa yang dia bela di sini. Ya. Jadi perhatikan bagaimana keutamaan orang yang menghafalkan dua surah ini dan beramal dengan kandungannya, beramal dengan kandungannya. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah, وَأَنَّهُ فِي غَدٍ بِيَعْدِ لِصَاحِبِهِ مُبَشِّرًا وَحَجِيجًا أَنْهُ فِيهِ يَقُومُ وَالْمُلْكَ وَالْقُلْدَ يُعْطِيهِ وَيُلْبِسُهُ فَإِذَا الْوَقَارِ خِلَافُ الْحَقُّ ذُو الْكَرَمِ يُقَالُ اقْرَأْ وَرَبِّ الْوَرْقَةِ فِي غُرْفَةِ الْجَنَّاتِ كَيْ تَنْتَهِي لِمَنْزِلِ النِّعَمِ وحلتان من الفردوس قد قسيت لوالديه لها الأقوال إن لم تقم قال بماذا قسينا فقيل بما أقعتما ابنكما فاشكر لي ذي النعم. Ini lima bait semuanya terkandung dalam satu hadis diterangkan oleh Syekh. Jadi beliau berkata bahwa ia besok Syekh pada hari kiamat ya'ti li sahibihi, Al-Quran juga akan datang kepada siapa yang menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, mubasyiran, memberikan bergembira kepada dia, wahajijan anhu, ya, dan membilanya, ya, dan membilanya, ia kuli, sepanjang dia mengamalkan Al-Quran, mempelajarkan mengamalkannya, wal mulka wal khulda yu'tihi, jadi berikan kekuasaan, dan diberikan kekekalan, ya, diberikan yulbisuhu tajal waqari ilahul haqqudul karam, Allah al-ilah al-haq yang maha haq bil karam, yang maha memiliki, ya, kemuliaan kedermawanan, akan memakaikan untuknya mahkota keagungan, diberi mahkota keagungan orang yang baca Quran ini, ya. Dan ini taj, ini adalah mahkota yang dipakai oleh siapa? Oleh raja-raja. Iya. Baik. Yang dibuat dari emas, dari apa namanya? Perhiasan-perhiasan. Nah. Yuqalu dikatakan kepada Iqra baca wa rabbil tilawala taqdil baca dengan lembut. Warki. Iya. Dan naik kamu. Figur fayatlamna. Pada ya, kamar-kamar surga hatta tantahi sampai kamu berhenti. Tantahinya disukunnya harusnya tantahi, ya, harusnya. Tapi karena apa namanya wazan syair disukun. Hatta kai tantahi il manzilin ni'ami sampai kamu berhenti di tempatmu. Ya, jadi orang yang baca Al-Quran disuruh membaca sebagaimana dia baca di dunia dengan tertil. Di akhir bacaannya disitulah kedudukannya di surga. وحلتان من الفردوس قد قسيت بوالديه لها الأقوال لم يقم لم تقم. Dan dia mendapatkan apa? Dan kedua orang tuanya akan diberi pakaian dengan dua kulla dari firdaus. Ya, mempunyai akuan. Ya, mempunyai akuan. Nah, kemudian kala keduanya bertanya, bima kusinah? Ya, kenapa kami diberi pakaian ini? Maka dikatakan kepada keduanya, ya, faqila bima aqra'tuma ibnakuma aqra'tuma ibnakuma ashkur li din ni'ami, karena kalian berdua telah membacakan, telah menjadikan anak kalian, ya, pandai membaca Al-Quran, ya, maka bersyukurlah kepada Allah yang memberi nikmat. Ini lima bait ini terangkannya dalam hadis Buraidah. حديثنا اللي ثبت كلام الشيخ الألباني ذا الجزء لا حديث صحيح. حديث بوريدة. يا بليور كذا. كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول سيجد في شيخ النبي صلى الله عليه وسلم. أتسمع النبي بليور مباشا. بليور كذا. تعلم سورة البقرة. يا هنا يتكلم. وبلجار سورة البقرة. فإن أخذها بركة وتركها خسرة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تبي يبلغ إلى سورة البقرة. كنا منبي سورة البقرة يقول له بركة بركة. من عند الدنيا لا كم كان. لأن سورة ini tidak akan bisa ditumbus oleh tukang-tukang sihir. Karena itu siapa yang ingin selamat dari gangguan sihir, dia baca surah Al-Baqarah dan mempelajari, bukan membaca dari sekadar membaca, mempelajari. Kemudian Nabi diam sesaat. Kemudian dia berkata, ta'allamu surah Al-Baqarah wa Ali Imran. Belajarilah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa'innahuma zahrawani yubillani sahibahuma yawmal qiyamah. Ka'annahuma zamamatani au gayariyatani au firqani min tayrin sawwab. Ya. Nabi berkata, belajarilah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sebab dia adalah dua bunga yang meneduhi pemiliknya. Siapa yang membaca keduanya memilikinya, itu akan diteduhi pada hari kiamat. Seperti gomana tani, gaya batan. Mirip ya mana? Dua awan yang meneduhi. Awfirqani min tayirin sawah. Atau dua kelompok burung. Itu kelompok burung yang apa namanya, berkumpul di udaranya kan, memberikan apa? Keteduhan. Dan melindunginya. Innal Qur'an yalqa sahibahu yawm al-qiyamah. Kina yashakku alku qabruhu karrajul syahid. Ini harus kita imani. Al-Quran akan menjumpai pemiliknya pada hari kiamat ketika kuburnya itu terbelah. Fayaqulu, lalu ia berkata, hal ta'rifuni, Al-Quran berkata, apakah engkau mengenalku? Maka orang ini menjawab, ma'arifu, saya tidak mengenalmu. Fayaqulu lahu, hal ta'rifuni, kemudian kembali Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenalku? Maka dia menjawab, ya ma'arifu, saya tidak mengenalku. Fayaqulu ana sahibuka al-Quran. Maka ia pun menjawab, saya adalah teman kamu Al-Quran. Alladhi atma'tuka bil hawajir wa ashartu laylaka. Ya, saya adalah Al-Quran yang terus kamu baca sehingga membuat kamu dahaga di siang hari. Dan membuat kamu itu tidak tidur di malam hari. Membuat kamu begadang di malam hari. Menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, walaupun seorang itu bersusah payah membacanya, ya, di saat berpuasa dia membaca, di siang hari dia membaca sampai apa namanya tenggorokannya kehausan, dahaga, tapi dia tetap membacanya di malam hari. Dia terlambat tidur, ya, atau dia sedikit tidurnya untuk membaca Al-Quran. Ya. Wa inna kulla tajirin miwara'i tijarati. Dan setiap pedagang adalah di belakang barang dagangannya. Yaitu dagangin kamu dan kau akan mengambil keuntungan. Ya. Wa inna kalliyum miwara'i kulli tijarah. Dan kamu pada hari ini julakan setiap dagangan. Fayu'tal mulka fi yaminih. Maka diberilah kekuasaan di tangan kanannya. Wal khawta fi shimalih. Dan dia diberi kekekalan di tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Dan diletakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar. Iya. Nah. Yang di atas kepala raja tak benar. Mahkota. Tak benar. Eh? Ada malam yang dia. Baik. وَيُقْسَ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَحْلُ الدُّنْيَا. Maka diberilah kepada kedua orang tuanya dua bagian, dua hulla yang musiasi. Ya. Yang dua ini, dua bagian ini tidak bisa dikadarkan nilainya oleh penduduk dunia. Faya kunani, maka keduanya menjawab atau berkata, bima kusina hari, kenapa kami diberi bagian seperti ini? Faya qal bi akhdi waladaikum al-Quran. Maka dikatakan kepadanya, karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran. Dan Syekh memahami, ini didapatkan oleh orang tua, karena orang tua yang menyebabkan anak itu apa? Membaca Al-Quran. Orang tua itu ya usaha. Anaknya disekolahkan, ya, anaknya dididik supaya bisa baca Al-Quran. Ya, supaya membaca Al-Quran, sehingga dia mendapatkan kebaikan dari dia. Ya. Jelas ya? Tumbuh kau sudah kemudian dikatakan kepada ini kau wakat di darajat jannah wakurafiha bacalah dan naiklah kamu ya. Di tingkatan-tingkatan surga dan apa ya tangga-tangga surga dan kamar-kamarnya. Fahuwa fi sa'idin madama yaqra'u haddan kala au tartilan. Maka dia akan terus naik ya sepanjang dia membaca, apakah dia membaca cepat atau dia membaca tartil. tergantung dia di dunia bacanya bagaimana. Maka seperti itu pula di akhirat. Dia baca sampai di akhir. Ya. Di akhirnya. Jelas ya? Baik. Ini hadis memang ada kelemahan dalam sanadnya, cuma dia ada jalan-jalan lain dengan Syekh Al-Albani menguatkannya. Ya baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti ya setelah salat duha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.